Ikamwezali yoka monika Tonyo yoka kanga itango monsusu Saki nakolo panayo Ikambo ezo akanya matenze teteo Ikambo na mokile zo akaseba Tonyo noto yoka na Tomo kisa no kibako seka miso Ia Saki balo bitala tozongani Tonyo yebisa bangoni bala oyo Batika koko takao Olinga tolinga ninga na yo Kisiteo Bako kikolo bandenge yoso Dodoko kipeteo Tobo kisa no kibako seka miso Iao Le temps passé ne revient plus haut. Oh.